tetap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua di dasar hati yang terdalam. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua di dasar hati yang terdalam. Terpaku ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba ku dekati dirimu, kamu menjauh. Dasar hati yang...